يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله جميعا. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita akan mulai bab baru setelah kita selesaikan bab yang telah lalu. Bab ma yustahabbu lil 'alim idza su'ila an-nasa 'alam fa yaqillu 'ilma ila Allah. Anjuran kepada seorang alim apabila dia ditanya siapakah orang yang paling alim, maka hendaklah sepatutnya lah baginya untuk mengembalikan, menyerahkan ilmunya kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka bab baru, bab yang ke-45. Babu man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalisan. Bab yang menjelaskan tentang seorang yang bertanya, wa huwa qa'imun, dia dalam keadaan berdiri, 'aliman jalisan, tanya kepada seorang alim dan dia dalam keadaan duduk. Bertanya kepada seorang alim, dia dalam keadaan berdiri dan alim tersebut dalam keadaan duduk. Maksud dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ketika seorang bertanya, kemudian dia dalam keadaan berdiri dan yang ditanya ustadz atau siapapun itu dalam keadaan duduk, apakah ini termasuk di antara hal yang menunjukkan kesombongannya? Maka jawaban dari pertanyaan ini bahwa itu hal itu diperbolehkan kalau selamat dari apa, sifat takabur dan sombong. Boleh saja seorang bertanya kepada seorang alim, dia dalam keadaan berdiri dan ustadznya atau alim tersebut dalam keadaan duduk, boleh. Tapi harus menjaga dirinya dari sifat sombong atau ta'ajub. Ada mengaitannya bab ini dengan bab sebelumnya. Bab ini dengan bab sebelumnya, ini sama-sama pertanyaannya. Pada bab sebelumnya Musa bertanya kepada Khidir. Bab ini seseorang bertanya kepada seorang alim dan alim tersebut dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, tentang boleh dan tidaknya. Ini sama-sama dijelaskan nanti insyaallah suatu hal yang diperbolehkan. Tapi kita langsung masuk pada hadis yang ke-123, hadis dari kitab Sahih Jami' karya Imam Muhammad Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, qala haddatsana Utsman qala akhbarana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin an Abi Musa Al-Asy'ari qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatil ghadaban wa yuqatil hamiyatan fa rafa'a ilayhi ra'sah qala wa ma rafa'a ilayhi ra'sahu illa annahu kana qa'iman fa qala man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah azza wa jal. Imam Bukhari rahimahullah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Utsman. Yang dimaksud Utsman adalah Utsman ibn Abi Syaibah. Ini guru Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, seorang imam. Dia seorang imam dari A'immatul Hadith. Utsman ibn Abi Syaibah. Qala akhbarana Jarirun, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Jarir. Jarir maksudnya adalah Jarir ibn Abdul Hamid. Jarir ibn Abdul Hamid. Ini juga seorang alim. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il. Afan An Mansurin, An Mansurin. Dari Mansur, Mansur sini adalah Mansur ibn Mu'tamir. Mansur ibn Mu'tamir. An Abi Wa'il, Abu Wa'il adalah apa namanya? Syaqiq ibn Salamah. Syaqiq ibn Salamah. An Abi Musa. Abu Musa adalah namanya, mungkin kita sering kenal dengan nama kunyahnya Abu Musa Al-Asy'ari. Namanya adalah Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Nama aslinya adalah Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Kunyahnya Abu Musa Al-Asy'ari. Sanad ini semuanya rawinya adalah dari Ahlul Kufah, Irak. Sebagian besar dari sanad rawi-rawi dari sanad ini adalah Kufiyun. Dan juga mereka semua adalah a'immah, para imam. Mulai Utsman bin Abi Syaibah, kemudian Jarir, Jarir bin Abi Hamid, kemudian Mansur, Mansur bin Thamir. Ini semuanya para imam ini. Abu Wa'il, Syaqiq, Ibn Salamah, ini semuanya para imam. Ma'ruf di kalangan para ulama al-hadith. Hadith ini dibuat oleh Imam Bukhari juga dalam kitab berjihad. Juga dalam kitab al-khumus. Dan juga dalam kitab Tauhid. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Jihad. Dan juga Imam Abu Dawud dalam kitab Al-Jihad juga. Ya, gitu ya. Faqala ya Rasulullah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah? Wahai Rasulullah, apakah makna qital, berperang di jalan Allah? Apa makna berperang di jalan Allah? Fa inna ahadana yuqatil ghadaban. Sungguhnya salah seorang di antara kami berperang ghadab, karena marah, karena murka. Nah, kepada musuhnya. Nah, ketika dia berperang dalam barisan kaum muslimin, dia mungkin berperangnya bukan karena yang lain kecuali karena marah. Diserang oleh musuh kemudian dia marah. Wa yuqatil hamiyatan. Dan berperang hamiyah. Hamiyah itu ta'asub ya, fanatik kepada golongannya, kepada kelompoknya. Nah, kadang kita dapatkan banyak di antara orang berperang mengangkat pedang, mengangkat senjata bukan karena apa, tapi karena apa? Karena yang mendorongnya itu adalah apa? Semangat fanatisme. Karena golongannya, karena bangsanya, karena kelompoknya, begitu. Farafa ilaihi ra'sahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Wa ma rafa ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman. Dan tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya kecuali yang bertanya itu dalam keadaan apa? Berdiri. Fa qala man qatala takuna kalimatullah hiya al-'ulya fa huwa fi sabilillah azza wa jalla. Kemudian beliau menjawab, barang siapa yang berperang litakuna kalimatullahi al-ulya, untuk apa? Kalimat Allah itu yang paling tinggi. Berperang, berjihad dalam konteks apa? Mengangkat kalimat Allah SWT bahwa kalimat Allah itu yang paling tinggi di atas kalimat yang lainnya. Wa huwa fi sabilillah, maka dia berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna jihad fisabilillah. Apa itu jihad fisabilillah? Apa itu berperang di jalan Allah? Ada seseorang, beliau memberikan contoh. Ada seorang berperang karena murkanya. Ada seorang berperang karena apa? Karena ingin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ada seorang berperang karena apa? Membela kaumnya. Karena kaumnya dia berperang. Kemudian Nabi SAW tidaklah kemudian menjawab satu persatu pertanyaannya. Tapi beliau menjawab dengan apa? Dengan kaidah yang umum. Yang itu bisa diterapkan pada setiap masalah yang ada. Dan tidak menjawab kalau orang yang berperang karena marahnya, atau karena membela kampung halamannya, atau karena dia ingin mendapatkan rampasan perang. Beliau jawab satu persatu, tidak. Beliau jawab dengan apa? Kaidah umum yang bisa diterapkan pada seluruh pertanyaan yang ada, pada permasalahan yang ada. Beliau mengatakan, barang siapa yang berjuang, yang berperang, yang berjihad karena untuk menegakkan kalimat Allah, yaitu kalimat La ilaha illallah, maka dia berjihad di jalan Allah. Adapun selain daripada itu, tidaklah kemudian dikatakan disebut berjihad di jalan Allah. Karena di antara yang disebutkan di sini, tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya karena apa? Karena ghanimah, rampasan perang. Karena apa? Karena membela kepentingan golongannya saja. Satu lagi karena apa? Karena dia murka, diserang oleh musuhnya. Sehingga dia kemudian berperang. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Adapun para rawinya, lima orang, rawi ini semuanya, sebagaimana saya katakan, mereka adalah para imam. Dan telah kita jelaskan satu persatu di antara rawi-rawi ini. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama bahwasanya segala amal itu dihitung, diukur dari apa? Niat yang ada padanya. Segala amal itu dihitung, dinilai, diukur dari apa? Niat yang ada padanya. Kalau niatnya salehah, maka salehahlah amal tersebut. Kalau niatnya buruk, maka buruklah. Ini ukuran apa? Ukuran amal batin. Jadi amal itu diukur dengan dua ukuran. Yang pertama ukuran dari batinnya, kemudian yang kedua adalah diukur dari zahirnya. Adapun batil, maka sesuai dengan niatnya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk selalu menjaga niat kita dan memperbarui niat kita. Yang kedua dari zahirnya. Zahirnya apa? Ukurannya apa? Kalau yang pertama ukurannya adalah innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu sesuai dengan niatnya. Wa likulli imrin ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dikerjakan sesuai dengan niat yang dia inginkan. Itu batinnya. Adapun zahirnya, maka ukurannya adalah apa? Hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man amala amilan laisa alaihi amrun fa huwa raddun. Barang siapa beramal dengan amalan yang dia tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Kalau niatnya insyaallah kita anggap amalnya niatnya yang salehah, ada urusan dia dengan Allah SWT yang tidak mungkin orang tahu kecuali Allah SWT dan dirinya. Adapun zahir seorang, maka kita bisa ukur dari apa? Dari hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa raddun. Barang siapa beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada petunjuknya, tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Ini ya, amal. Adapun niat ini ya, wah. Yang pertama, aslinya niat adalah niat yang salehah. Ibadah kepada Allah SWT, ikhlas dalam menunaikan taqarrub kepada Allah SWT. Ini berkaitan dengan amal ibadah. Di sana juga ada amal yang mubah. yang tadi amal ibadah, maka kalau niatnya baik, baiklah amal tersebut. Kalau niatnya buruk, maka imma jatuh pada perbuatan syirik akbar, imma jatuh pada perbuatan syirik asghar. Kalau niatnya menyimpang. Nah, kemudian yang kedua adalah amal yang mubah. Kalau amal yang mubah itu diniatkan dengan niat yang salihah, insya Allah terangkat, bisa menjadi amal yang berpahala. Seperti seorang berjual beli, ini perkara yang mubah ya. Atau seorang tidur, mubah, perkara mubah. Seorang makan, mubah. Orang bekerja, perkara yang mubah. Kalau hukum asalnya memang perkara yang mubah. Tapi ketika dia niatkan di situ niat yang hasanah, seperti contohnya dia bekerja, insya Allah tujuan saya bekerja untuk menghidupi anak dan istri saya. Nah, asim pekerjaannya ada perkara yang mubah, tapi ketika dia niatkan dia niat yang baik, insya Allah apa terangkat menjadi amal yang berpahala. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma taj'alu fi imra'atik wa hiya shadaqatun. Apa saja yang kamu berikan ke atau kamu masukkan ke dalam mulut istrimu, dia adalah sedekah. Ketika seorang berangkat dari rumahnya, saya berharap insya Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal dengan bekerja dan seterusnya, keluar dari rumah kemudian membaca bismillah, alaih tawakkaltu alallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Insyaallah dari awal keluar rumah sampai kembali lagi, dia adalah melakukan amal yang berpahala. Walaupun amalnya tadi adalah amal yang mubah, tapi ketika disertai dengan niat yang salehah, maka berpahala. Seperti contohnya ketika seorang, ini sebuah kaidah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang mendatangi istrinya, ya, mendatangi istrinya, maka kalau itu diniatkan dalam rangka untuk yang pertama menjaga kehormatan diri dan istrinya, kemudian juga dalam rangka untuk apa, mencari keturunan yang soleh dan solehah, maka menjadi ibadah. Fi bid'ah hadikum sadaqatun, pada kemaluan salah seorang di antara kalian adalah sedekah. Sampai-sampai para sahabat terheran, ya Rasulullah, ahaduna ya'ti ila syahwatihi falahu ajr. Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami mendatangi istrinya, mengumpulinya, apakah kemudian baginya pahala? Hey, kalau dia letakkan pada tempat yang haram, apakah dia tidak mendapatkan dosa? Demikianlah, kalau dia tempatkan pada perkara yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Asli perbuatannya adalah perkara yang mubah, tapi ketika diniatkan dengan niat yang saleh, maka berpahala baginya. Ini ya, bahwa amal itu ditimbang dari niatnya. Dan juga dalam hadis ini, bahwasanya ikhlas itu merupakan syarat sah diterimanya ibadah. Kalau pendorongnya itu niatnya tadi adalah niat yang kaitannya dengan dunia, maka tidak ragu lagi amalnya menjadi amal yang batil. Bahkan masuk dalam perbuatan dosa. Orang riya, orang sum'ah, nah, ini perkara yang bukan ringan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, awwalu ma tasya'ru bihi binnar, yang pertama kali dibakar dengan nabi neraka adalah apa? Tiga orang, tiga jenis manusia, seorang qari atau seorang alim. Dia belajar, dia menghafal Quran, kemudian diajarkan kepada orang lain. Ketika dihadapkan di hadapan Allah SWT, kemudian Allah SWT bertanya kepadanya, mata amil tabihi, apa yang kau kerjakan dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Bukan, kemudian dia mengatakan bahwa aku lakukan karena mengharapkan ridhamu, ghadabt, dusta engkau. Hakikatnya kamu berbuat itu qalu annaka alimun au qari'un. Engkau melakukan semua ini supaya engkau disebut sebagai seorang alim, seorang qari'. Fasuhiba ala wajhihi wa udkhila an-nar. Ditarik di atas wajahnya kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Didatangkan lagi seorang mujahid. Ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmatku? Maka dia menjawab, saya berjihad di jalanmu. Taib, Allah SWT, kadab, engkau dusta. Engkau tidak melakukan ini kecuali liqal annaka jari'un. Bahwa engkau melakukan semua ini untuk disebut bahwa engkau adalah seorang apa? Pemberani. Kemudian dimasukkan ke dalam. Seorang yang dermawan mungkin juga. Bukan masalah ringan. Sehingga dikatakan ikhlas ini adalah apa? Syarat sahnya ibadah. Yang disebut syarat itu adalah qoblatul masyrut. Syarat itu itu berbeda dengan yang disyaratkan ya. Seperti contohnya syarat sahnya salat apa saja? Kita katakan syarat sahnya salat adalah apa? Waktu salat telah masuk. Menutup aurat, taharah, taharah badan, kemudian taharah tempat salat, kemudian menutup aurat, kemudian apa namanya? Kalau bagi apa? Bagi wanita auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Ya. Taharah itu menjadi kewajiban bagi seseorang dan itu merupakan syarat sahnya salat. Apabila ini tidak dilakukan maka tidak sahlah salatnya. Nah, salat sebelum waktunya tidak sah. Tidak menutup aurat tidak sah. Tidak menghadap kiblat tidak sah. Seperti itu. Maka kalau kemudian tujuannya itu dirusak dengan apa? Tujuan dunia, maka batillah amalnya. Kemudian sebagian ulama membedakan, memisahkan. Kalau niatnya dari awal itu untuk dunia dan seterusnya untuk dunia, maka batillah sholat dia, batillah ibadah yang dia lakukan. Seperti seorang ketika tidak sholat dari awal sudah muncul riya pada dirinya. Oh, karena dilihat atau karena ada orang yang melihat amal ibadah dia, maka dia baguskan sholatnya, dia panjangkan rukuknya, dia panjangkan sujudnya dan seterusnya. Maka batillah awal dan akhir ibadah tersebut. Sebagian para ulama mengatakan tidak, apabila seorang itu rusaknya dia itu di tengah-tengah ibadahnya. Awalnya ikhlas, tapi begitu ada orang masuk ke dalam masjid, maka dia baguskan sholatnya. Dia baguskan sholatnya. Apakah kemudian niat yang rusak, yang berjalan di tengah-tengah ibadah yang dilakukan itu juga akan merusak seluruh amal ibadahnya yang dia lakukan? Maka para ulama mengatakan, kalau ibadah itu dari awal dan akhirnya tidak bisa dipisahkan, menjadi suatu kesatuan, maka rusak ibadahnya dari awal sampai akhir. Maksudnya seperti sholat kan gak bisa dipisah-pisah. Rakaat yang pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat kan gak bisa dipisah-pisah. Dari awal sampai akhir apa? Menjadi sebuah kesatuan. Maka kalau kemudian ada unsur tidak ikhlasnya, riaknya, baik di tengah, di awal, atau di akhir, maka selesai urusannya. Amal ibadahnya rusak. Berbeda dengan ibadah yang satu dengan yang lain terpisah. Seperti contohnya seorang sedekah, saya punya uang 500 ribu. Saya sedekahkan 200 ribu kepada orang miskin. Masya Allah, saya jaga hati saya ikhlas. Ikhlas. Kemudian yang 300 ribu, hendak saya sedekahkan kepada mungkin tetangga atau saudara saya. Di situ muncul riya, supaya disebut sebagai orang yang dermawan, supaya disebut sebagai orang yang pemurah. Niatnya rusak. Maka ibadah yang pertama tadi diterima oleh Allah SWT karena memang disertai dengan apa? Keikhlasan. Dan itu terpisah dari ibadah yang sedekah yang dilakukan dia yang kedua kalinya. Karena apa? Ibadah yang pertama, yaitu sedekah yang pertama dan sedekah yang kedua itu terpisah dan tidak dalam satu rangkaian. Itu yang dijelaskan oleh salah satu Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala tentang masalah ini ya. Begitu ya. Kemudian faedah yang ketiga, jadi keutamaan yang datang bagi para mujahidin fi sabilillah itu hanya dikhususkan bagi orang yang berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi kalau kita dapatkan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan jihad fi sabilillah, itu tidak bisa kemudian kita kiaskan dengan oh berarti seorang ustaz itu berjihad fisabilillah ketika dia mengajar. Ya. Atau seorang mungkin berbuat amal ibadah yang lain dikatakan seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang talib ilmi. Ketika keluar dari rumahnya sampai balik dianggap sebagai apa? Sebagai seorang mujahid. Dalam masalah pahala iya. Tapi dalam masalah hukum berbeda. Karena apa? Kalau seorang mujahid terbunuh pada waktu berjihad fi sabilillah, maka dia tidak dimandikan. Kemudian tidak dikafani. Dan sebagian para ulama mengatakan tidak disolatkan. Berbeda dengan seorang penuntut ilmu ketika keluar dari rumahnya, kemudian meninggal. Pada waktu dia menuntut ilmu, tidak akan kemudian dilakukan sebagaimana dilakukan seperti apa? Seorang mujahid. Ya, seperti itu ya. Keutamaan ini hanya dikhususkan bagi seorang mujahid. Jadi kalau antum mendengar tentang keutamaan orang yang berjihad fisabilillah, man qatala atau man jahada dan seterusnya, maka itu keutamaan itu hanya diperuntukkan bagi orang yang memang berjihad. Sebutkan al-qitalu. Qital artinya berperang ya. Berperang dalam rangka untuk apa? Menegakkan kalimat Allah. Begitu. Juga diperbolehkan bagi seorang yang bertanya atau minta fatwa kepada seorang ustaz atau kepada seorang alim, diperbolehkan baginya untuk berdiri dalam keadaan berdiri apabila di sana ada udzur ya. Seperti contohnya kalau ustaznya duduk di majelis kemudian yang bertanya itu di belakang. Kalau dia dalam keadaan duduk enggak akan terlihat. Ya toh. Maka dia berdiri sambil mengacungkan tangannya. Ustaz bertanya. Itu tidak mengapa. Disebutkan di sini apabila ada udzur, idza kana hunaka udzrun. Berbeda kalau mau di depan ketika ada seorang hendak bertanya langsung dia berdiri begitu di depan ustaznya. Mungkin dianggap ini orang kurang adab ini, qalil adab ini. Ya. Ini kembali kepada kebiasaan dan adat ya, di setiap tempat yang tidak bisa disamakan ya. Atau seorang punya hajat kepada orang lain ya, seorang punya hajat, punya kebutuhan, kemudian tidak meminta kepada orang lain, diperbolehkan dia kemudian minta dalam keadaan berdiri seperti itu. Kemudian juga adab, adab yang berlaku bagi kaum muslimin apabila hendak mengungkapkan sesuatu dan bertanya kepada seseorang, maka hadapkan wajah antum kepada orang tersebut. Dan orang yang menjawab pun apa? Menghadapkan wajahnya ke orang yang bertanya. Jangan kemudian seorang bertanya sambil wajahnya melengok ke tempat yang lain, mengarah ke tempat yang lain. Atau kemudian orang yang menjawab juga seperti itu, sambil membelakangi begitu ya. Nah, ini bukan adab yang ditunjukkan oleh Islam. Yang bertanya pun menghadapkan wajahnya kepada orang yang ditanya, yang menjawab pun apa? Juga menghadapkan wajahnya kepada orang yang bertanya kepadanya. Nah, gitu ya. Dan juga dalam hadis ini suatu yang salah satu di antara keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keutamaan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Fasohah wal jawi al kalim, Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan wejangannya, menyampaikan nasihat, itu biasanya kalimatnya itu pendek, tapi punya makna yang mendalam, mempunyai makna yang luas. Seperti contohnya kalimat innamal a'malu binniyat, pendek kalimat ad-dinu nasihah, ini kalimat pendek tapi punya makna luas, punya makna yang banyak mendalam, dan itu banyak sekali disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Sampai ada para ulama yang mengumpulkan sulasiyat, rubaiyat, hadis yang menyebutkan apa? Tiga saja. Nabi SAW kadang menyebutkan lima perkara, empat perkara, tiga perkara. Seperti saya empat perkara ya. La tazalu qadama abdi yawmul qiyamah hatta yus'alan arba. Kaki seorang hamba itu tidak beranjak dari tempatnya hingga dia ditanya tentang empat perkara. Kadang-kadang menyebutkan tiga perkara. Ayatul munafikin talatun. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Seperti itu ya. Kadang seperti itu ya. Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu dengan kalimat yang pendek tapi punya makna yang luas seperti ini. Ketika beliau ditanya tentang bagaimana seorang berjihad dalam rangka untuk mendapatkan ghanimah. Seorang berjihad dalam rangka untuk apa? Karena marah murkanya kepada musuhnya, bukan karena murka lillah, fillah, bukan, tapi karena apa? Hamiyah, fanatik kepada golongannya, membela kepentingan golongannya atau kampungnya atau kemudian kabilahnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan satu kalimat dengan mengatakan man qatala litakun au litakuna kalimatullahi al-ulya wa huwa fi sabilillah, barang siapa yang berperang litakuna kalimatullahi al-ulya, agar apa? Kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah, dan kalimat Allah yang paling tinggi, maka dia di jalan Allah. Ini bisa dikiaskan dalam banyak masalah. Ya, kalau tujuannya untuk apa? Oh, membela kampungnya. Enggak. Oh, dia dalam rangka membela apa? Membela keluarganya saja. Atau membela, atau dalam rangka untuk mendapatkan ghanimah. Maka semuanya tidak dimasukkan dalam bab apa? Qital fi sabilillah. Itu bisa jadikan ukuran bagi masalah-masalah yang lainnya. Tapi kita masuk pada bab selanjutnya. Bab soal wal fatya inda ramil jimar. Bab yang menjelaskan tentang pertanyaan dan fatwa tatkala melempar jumrah. Jumrah itu dilakukan pada waktu apa? Pada waktu ini masuk di antara manasik hajj. Ya. Gitu ya. Jimar itu jamak dari jumrah. Jumrah itu dalam bahasa Arab artinya apa? Kerikil kecil-kecil itu. Kan biasanya kalau untuk melempar jumrah itu menggunakan apa? Kerikil kecil. Begitu ya. Bab yang menjelaskan tentang pertanyaan dan fatwa tatkala melempar apa? Jumrah atau batu kecil. Makna bab ini bahwasanya diperbolehkan bagi seorang yang hendak bertanya kepada seorang alim tentang ilmu, tentang masalah agama. Kemudian alim tersebut atau ustaz tersebut, dia dalam keadaan sibuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Seorang bertanya kepada seorang ustaz atau seorang alim, dan alim ini sedang sibuk mengerjakan, melaksanakan salah satu di antara kewajiban Allah SWT, maka apa boleh seperti itu? Maka dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Dengan syarat apa? Alim tersebut tidak kemudian disibukkan dengan pertanyaannya sehingga dia meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, ketika ada seorang alim sedang melempar jumrah, kemudian orang bertanya, berhenti dulu, ditinggalkan jumrahnya. Atau kemudian ketika dia sedang tawaf, ditanya, berhenti dulu tawafnya, sebentar saya menjawab pertanyaan ini. Nah, ini enggak boleh. Nah, kalau dia bertanya kepada seorang alim dan dia dalam keadaan sedang tawaf, ya tawaf aja jalan, kemudian dijawab pertanyaannya. Nah, ketika dia melempar jumrah, ditanya, ya dia tetap melempar jumrah sambil menjawab pertanyaannya. Dengan syarat tadi, dia tidak boleh meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya gara-gara disibukkan dengan pertanyaan tadi. Ya. Kalau ditanya tentang apa kaitannya dengan bab sebelumnya, bab ini dan bab sebelumnya, ini semuanya berkaitan dengan masalah apa? Pertanyaan tentang ilmu, tentang urusan agama kepada seorang alim. Yang tadi bertanya dalam keadaan berdiri dan alimnya dalam keadaan duduk. Yang ini bertanya kepada seorang alim atau minta fatwa kepada seorang alim dan seorang alim ini sedang apa sibuk melaksanakan apa ibadah. Apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Masuk pada hadis yang ke-124. Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, qala haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamata an Az-Zuhri an Isa bin Talhah an Abdullah bin Amr qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'inda al-jamrati wa huwa yus'alu faqala rajul ya Rasulullah nahartu qabla an armiya qala armi wala haraj qala akhar ya Rasulullah halaqtu qabla an nahar qala anhar wala haraj fama su'ila an shay'in qaddima wala akhir illa qala af'al wala haraj. Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Abu Nuaim, namanya adalah Fadl ibn Dukail, ini seorang imam, ini gurunya Imam Bukhari. Beliau berkata qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamata. Telah meriwayatkan kepada kami Abdul Aziz ibn Abi Salamata, kunyahnya Abu Abdullah Al-Madani Al-Faqih, seorang faqih. Ya. Anis Zuhri, ma'ruf Muhammad ibn Muslim Zuhri. An Isa ibn Talhata, Isa ibn Talhata, nama lengkapnya Isa ibn Talhata ibn Ubaidillah Al-Quraishi At-Taimi. An Abdullah bin Amr sahabi radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'inda al-jumrah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat apa? Jumrah, melebar jumrah. Wa huwa yus'al. Dan beliau ditanya. Dalam keadaan ditanya. Faqala rajulun, maka seorang bertanya, ya Rasulullah, nahartu qabla an armiya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyembelih sebelum melempar jumrah. Kalau aturannya melempar jumrah baru kemudian setelah itu menyembelih. Ini saya sembelih duluan. Sebelum aku melempar jumrah. Begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irmi wala haraj." Lempar, enggak ada masalah. Tidak ada dosa bagimu. Maksudnya tidak harus bayar dia denda. Walaupun dia mengakhirkan apa? Melempar jumrah yang seharusnya apa? Melempar jumrah baru kemudian setelah itu menyembelih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lempar jumrah. Lemparkan jumrah dan tidak mengapa. Lah, tidak ada dosa, tidak ada denda. Qal akhir yang lain, ya Rasulullah, halaqtu qabla an nahar. Aku mencukur rambutku sebelum aku menyembelih. Ya, seharusnya menyembelih dulu baru kemudian apa? Mencukur rambut, tahalul, tahalul kubra. Maka Nabi SAW, enhar wala haraj, enggak apa-apa sembelih aja. Tidak mengapa, tidak ada denda, tidak ada dosa. Fama su'ila an syai'in quddima wala ukhira, tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu, baik itu sesuatu yang didahulukan atau diakhirkan, melainkan beliau berkata if'al wala haraj. Ya, if'al wala haraj. Berbuatlah. Saya melempar jumrah sebelum menyembelih, saya menyembelih sebelum melempar jumrah, saya mencukur rambut saya sebelum saya tawaf dan seterusnya. Nah, seharusnya berurutan ya. Tidak kemudian saling yang satu diundurnya seharusnya dimajukan, kemudian diundurkan yang seharusnya diundurkan, dimajukan seperti itu. Paling akhir apa? Mencukur. Ini mencukur didahulukan. Tapi Nabi SAW tidak menjawab kecuali apa? Lakukan. Dan engkau tidak berdosa. Maksudnya tidak ada dan tidak ada kewajiban untuk membayar di diyat. Ada merawi-rawinya. Ada 5 orang. Abu Nu'aim, Fadl ibn Tukain, ini kurunya Imam Bukhari. Yang kedua ada Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah. Qala Yahya bin Ma'in kana yaqul bil qadari thumma akbala ila sunnati. Beliau dulu itu termasuk orang yang berideologi qadari. Ya, qadari. Yang satu jabari, yang satu qadari. Maksudnya qadari menolak takdir ya. Bahwa manusia itu punya ikhtiar mutlak. Takdir itu tidak ada urusan dengan ikhtiar kita. Manusia menciptakan amalnya sendiri, berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak ada kaitannya dengan takdir. Nah, berbeda dengan lawannya, yaitu Jabari. Nah, Jabari mengatakan bahwasanya manusia itu seperti rish, bimah batir rih. Di situ, apa namanya, bulu burung itu ya, bulu burung itu ketika ditiup angin, itu kemana saja angin itu membawanya, maka dia ke sana. Manusia seperti itu, tidak punya ikhtiar, tidak punya keinginan. Semuanya kembali kepada takdir Allah SWT. Sehingga mereka jadikan sebagai hujah orang yang berbuat maksiat. Ketika orang berbuat maksiat itu kan takdir Allah SWT. Iya. Takdir Allah SWT itu telah terjadi. Tapi sebelum terjadi kan kamu tahu juga bahwa yang namanya minum khamr itu haram, mencuri itu haram, berzina itu haram. Kemudian setelah engkau berbuat baru kemudian mengatakan bahwa itu kan takdir Allah SWT. Kenapa engkau dari awal sebelum engkau berbuat mengatakan Allah SWT menetapkan bahwasanya mencuri itu haram, zina itu haram dan seterusnya, maka saya berjalan dengan takdir Allah, saya tinggalkan ini semuanya. Kenapa kemudian ketika sudah berbuat baru engkau mengatakan bahwa itu karena takdir Allah SWT? Itu Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada kita dengan mengutus para rasulnya, dengan menurunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, mana syirik, mana tauhid. Seperti itu. Ya. Tapi alhamdulillah akhirnya beliau rujuk kepada sunnah. Ya. Rujuk kepada sunnah, kemudian alhamdulillah dia termasuk di antara para rawi yang hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan beliau adalah hadis yang sahih. Sehingga termasuk di antara rawi-rawinya Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Adapun rawi yang berikutnya adalah Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri. Semuanya sudah ma'ruf ya. Ini adalah seorang alim min ulama dari kalangan para tabi'in, min siwar tabi'in. Kemudian Isa bin Talha, ini juga termasuk di antara tabi'in. Tabi'in meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Baru kemudian setelah itu yang kelima adalah Abdullah bin Amr bin As. Ini seorang sahabi, bapaknya juga sahabat. Termasuk di antara khamsa abadilah, 5 sahabat yang terkenal dengan julukan apa? Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, 5 orang sahabat di antara kalangan para sahabat yang terkenal dengan keutamaannya. Ini salah satunya adalah Abdullah bin Amru bin As. Allahu a'lam bishawab. Untuk sementara kita cukup sampai di sini dulu ya, Pak. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.